Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah. Famina sunnati luzumul jama'ah. Faman raghiba anil jama'ah wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unukihi. Wa kana dhalan mudilla. Seperti yang oleh Imam Al-Barbahari, di antara sunnah, di antara perkara yang terpenting dalam permasalahan akidah ahli sunnah, yaitu luzum al-jama'ah. Wa man hum al-jama'ah. Siapa itu jama'ah? Akan datang bersama kita pada paragraf berikutnya, yaitu mereka para sahabat. Kata mu'alif di sini, faman raghiba anil jama'ah wa faraqaha, barang siapa yang enggan, yang membenci al-jama'ah, wa faraqaha, dan berpisah dari jama'ah tersebut, faqad khala'a ribqatal islam min unukihi. Kita mengetahui mengapa pengikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam haqqan, yang benar, pengikut yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya ikutan, disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebutkan ahlu sunnah karena mereka berusaha yatamassakuna bisunnah. Mereka berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah? Li'annahum yajtami'una 'alaiha. Mereka, orang-orang yang mengikuti, berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sebenar-benarnya, berkumpul, bersatu di atas sunnah. Sehingga atas dasar ini, seorang muslim dituntut. Di atas perkara inilah seorang muslim dituntut. Kalau mau berkumpul, bersatu, ya di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkumpulan sekedar nama, namun pada hakikatnya akidah-akidah yang ada pada masing-masingnya berbeda. Yang ini meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Yang satunya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala keliru dalam memberikan risalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari penyerupaan dengan hambanya, maka tidak mungkin Allah disifati dengan sifat-sifat yang serupa dengan hambanya. Ketika hamba, kata mereka, memiliki sifat tangan, wajah, berarti Allah maha suci dari sifat-sifat ini. Baik, masing-masing dari semuanya disatukan hanya dengan nama Islam. Namun pada hakikatnya, akidah mereka, manhaj mereka, yang satunya meyakini bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Keyakinan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada pencipta kecuali Allah. Suatu keyakinan yang di mana keyakinan tersebut diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy. Ini mereka bersatu fakot di atas nama Islam. Cukup atau hanya sekedar di atas nama Islam. Pada hakikatnya kita lihat, apakah persatuan yang mereka tampilkan? Enggak. Pada hakikatnya di situ ada makna perpecahan, perselisihan. Nah, yang ini berakidah seperti ini. Yang ini berakidah yang lainnya. Yang ini berakidah C, yang ini berakidah D. Hakikatnya mereka mutafarrikin. Pada hakikatnya mereka saling berpecah belah. Sehingga salah ketika mengatakan, ayo kita bersatu, jangan membicarakan masalah itu, kita harus yang penting Islam. Pada hakikatnya, ajakan ini persatuan hanya sekedar di atas nama Islam, tanpa bersatu di atas makna Islam. Ini bukan persatuan yang hakiki. Nah, ini yang membedakan ahli sunnah dengan yang lainnya. Ya, ini makna jamaah. Namun terkadang makna jamaah dibawa juga kepada jamaatul muslimin. Nah, makanya dalam fitnah, peperangan dan yang lainnya, pertumpahan darah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, berarti bersama dengan imam, berarti bersama dengan penguasa. Hal ini menjadi salah satu asas pokok bagi ahli sunnah wal jamaah, karena selain ahli sunnah wal jamaah yang hak, karena masing-masing mengklaim bahwa dirinya ahli sunnah, dirinya salafi. Nah, namun pada satu hal ini tidak akan bisa masuk kecuali ahli sunnah haqqan, kecuali salafiyun haqqan. Yaitu apa? Bersama penguasa mereka. Kalau kita perhatikan semua. Kalau sudah permasalahnya dengan penguasa, tidak ada yang jujur dalam akidah seperti ini. Bahkan mereka yang mengklaim bahwa mereka ahli sunnah. Bahkan mereka yang mengklaim bahwa mereka salafi. Nah, diuji. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, ini ayat kan kata para ulama, ini ayatul imtihan. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, klaim mereka ini benar apa tidak, jujur apa tidak dalam pengakuan bahwa mereka cinta kepada Allah. Apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Dalam segala hal diuji, mereka ahlu sunnah wal jamaah, harusnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka tidak dia bersabar. Siapa sekarang? Coba. Hah? Golongan yang di situ bersabar terhadap penguasa dalam kondisi apapun. tersebut. Nah. Siapa? Bahkan mereka yang mengklaim salafi, salafi, salafi. Di negeri kita di Indonesia. Ternyata demonstrasi mendukung. Apalagi yang lainnya. Jangan ditanya. Orang-orang yang dianggap oleh masyarakat. Oh ini Masya Allah berjenggot, bercadar, membantah Syiah. Membantah apa sajalah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang paling asas, taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa, sabar. Tidak kemudian melawan, tidak kemudian memprovokasi. Makanya perkara ini menjadi satu akidah yang paling pokok di antara sekian banyak akidah Ahlussunnah. Karena dengan inilah Ahlussunnah terbedakan. Sudah lihat bersama kita dalam kitab Akidatus Salaf, Ashabul Hadith, pada awal-awal, semua ahlul bid'ah. Faqat ikhtalafatil asma, hanya berbeda nama. Namun apa? Ijtama'u ala syaif. Alaysa kadzalik? Ya. Nama ini disebut murji'ah, yang ini jahmiyah, yang ini syiah, yang ini rafidah, yang ini sufiyah, yang ini. Apalagi? Sururiyah, Hajuriyah, Rajaliyah. Tahu antum Rajaliyah? Coba antum lihat saja. Kalau urusannya dengan penguasa, pemerintah, bubar semuanya. Nah. Makanya luzumul jamaah, jamaatul muslimin, bersama imamnya, ini menjadi salah satu pembeda Ahlussunnah dan yang lainnya. Tidak ada yang mampu untuk bersabar. Nah, semuanya kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena memang mereka ikhlas. Karena mereka memang niatnya itu Ahlussunnah menjadi seorang sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atas sunnah tersebut. Makanya ini menjadi perkara yang penting sekali. Lah kok sangat disayangkan ada oknum. Nah, ini. Ana juga enggak tahu, sudah berulang kali nasihat. Oknum ini. Kalau mau jadi salafi, jadilah salafi yang sejati. Plat nomornya mati. Gak diurus bertahun-tahun. Lah minta maaf. Perkara helm. Baru kemarin. Berapa hari yang lalu. Loh, bulan mana helmnya yang di belakang kok gak pakai helm. Padahal yang dilewati jalan raya. Bukan jalan perumahan atau sawah. Jalan raya yang di situ kawasan tertib lalu lintas. Wah bukan anak kecil yang kalau pakai helm ketutup-ketutup. Itu ma'zur. Ya gimana? Masih belum bisa artinya masih kepalanya kecil. Ini sudah besar. Nah, lah. Min fadlikum ya ikhwah. Hati-hati ya. Nah, perkara ini penting. Jangan dianggap remeh permasalahan ini. Taat waliul amr. Dalam segala hal, selama bukan kemaksiatan. Ini penting. Ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ikhlas. Lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena fulan wa fulan. Jangan karena ustad fulan wa ustad alan. Lakukan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita melakukan ini karena keyakinan kita, kita ma'jurin insyaAllah. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ini ibadah yang besar. Kita taat penguasa dalam suka dan duka, dalam perkara yang ma'ruf, ini merupakan ibadah yang besar. Ibadah bukan hanya terbatas pada salat, puasa, zakat, haji, sujud, rukuk, namun ibadah di situ ada ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah, batiniyah. Yang dimana apabila batinnya, kalbunya ini, hatinya ini tidak tepat, keliru. Berapa banyak orang menjadi keluar dari Islam hanya permasalahan keyakinan. Nah, sehingga ini penting. berulang kali dan tidak jemu-jemunya dan tidak segan-segannya kita mengingatkan, tolong taat waliul amr berlaku pada segala hal yang di mana hal tersebut bukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi kita ini terbedakan dengan yang lainnya. Kalau kita tidak seperti ini, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, tolong dibenahi ini ya. Spion, plat nomor, helm, lampu, pokoknya semua. Kecepatan nyetir, nah ini juga banyak ini. Nah, jangan mengikuti Ustadz Fulan yang beberapa tahun yang lalu. Nah, sudah tobat Ustadznya. Ini penting ya, ikhwana. Ya sudah, kita semua masing-masing Bani Adam. Nah, keliru, salah, dosa, wajar, sunnatullah. Wajar dari sisi, memang kita mau gak mau karena kita manusia pasti salah. Tapi, ya sudah, tahu salah, keliru, jangan diteruskan. Berbenah. Jangan karena mobilnya bagus. Nah, penasaran, pingin. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah. Wal asas alladhi tubna alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlu sunnah wal jama'ah. Dan dasar asas yang dibangun di atasnya al-jama'ah. Jamaah itu adalah siapa? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Faman lam ya'khud anhum. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka. Faqad dhalla wabtada'a. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Kata Imamul Barbahari rahimahullah, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka perkara agama ini, ya sudah. Lah kalau bukan mereka yang diikuti, lah mereka ini orang yang paling paham tentang agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena mereka murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling tahu maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka. Nah kalau ada orang yang tidak mengambil petunjuknya mereka dalam agama Islam, dalam urusan Islam, nah terus mau petunjuknya siapa yang dipakai? Islam yang bagaimana yang mau diterapkan? Lawang ilmu medis saja ngambilnya dari ahlu medis. Nah, gua enggak mau sembarangan. Hah? Selama ada dokter spesialis, gak mau dokter umum. Begitu ya, dok? Ada kiri. Nah, intinya orang itu pinginnya kalau urusan dunia paham. Nah, ini sekarang urusan agama. Leis, kenapa? Disiplin ilmu agama itu juga ada. Kalau semua itu kembali kepada faksnya, kepada ahlinya, begitu pula agama. Referensi kedokteran, referensi teknik sipil, semuanya ada referensinya, jelas, baku, sama juga agama. Referensinya jelas dan baku. Tinggal permasalahan kita mau apa tidak. Nah, lalu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian ini di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siang. Berarti bagaimana agama Islam? Jelas. Agama Islam itu bagaimana sih? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar Rasulullah menjelaskan. Kan gampang agama Islam. Referensinya jelas. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling paham tentang Rasulullah siapa? Para sahabat. Sudah ikuti, selesai. Kalau meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, kalau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling maha-maha-maha segalanya, Maha adil, maha mengetahui, maha berkuasa, maha-maha segalanya. Ya sudah selesai. Ada apa akal kita masuk? Untuk kemudian kita mengambil jalan selain jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Mengapa? Karena gak sesuai dengan akal. Nah, lah ini agama bukan ciptaan manusia. Ini agama ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu al-haq, maha benar, ya selesai. Mau kita paham atau tidak, sami'na wa ata'na. Kan seperti itu gampang. Makanya ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas agama Islam itu malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari agama Islam ini, dari sunnah ini, kecuali dia orang yang binasa dan celaka. Maka di sini sebutkan Imam Al-Barbahari, barang siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, dol, sesat. Wabtada, akhirnya akan terjerumus dalam bid'ah, melakukan kebid'ahan. Sementara setiap bid'ah itu sesat, dan sesat serta pelakunya tempatnya di neraka wal'iyadu billah. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah wa qala Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu la'udza li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyyinatil umur wa sabatatil hujjah wa anqata'al 'udru. Dalam riwayat ini oleh Al-Imam Al-Barbahari disebutkan qala Umar bin Khattab. Apa ucapannya? Tidak ada udzur bagi seseorang ketika dia melakukan sebuah kesesatan, sebuah kebidahan, kemudian dia menganggapnya itu sebagai sebuah petunjuk. Enggak ada udzur. Ini hukum asalnya. Begitu pula seseorang yang meyakini bahwa yang namanya huda, petunjuk, al-haq, itu dia menganggap itu sebuah kesesatan. Nah, itu orang coba lihat. Beragamanya kaku sekali. Nah, sekarang sudah zaman yang era, bukan era unta lagi. Kata mereka seperti itu. Nah, ada apa dengan jenggot? Ada apa dengan ini dan itu? Kita ini hidup bukan di negeri Arab. Cadar itu merupakan budaya Arab. Ini akhirnya mereka bukan hanya sekedar mengingkari kebenaran, mengatakan bahwa kebenaran itu kelompok tersebut, orang yang menjalankan al-haq, itu mereka kelompok sesat, hati-hati. Ini banyak terjadi. Ini telah disebutkan oleh sejak zaman berapa abad yang lalu. Kata di sini, hadis ini, Umar bin Khattab, tidak ada udzur bagi seseorang ketika melakukan kesesatan yang dia yakini itu sebuah petunjuk, atau sebuah petunjuk dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia yakin itu sebuah kesesatan. Persis seperti sekarang. Nah, sungguh telah dijelaskan seluruh perkara agama Islam ini sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Allah wafatkan dalam keadaan agama Islam telah sempurna. Selesai. Nah, hujjah telah tegak dan uzur telah terputus. Hukum asalnya Islam ini sudah selesai. Nah, mungkin pada beberapa kaum, pada beberapa orang yang belum sampai karena jauhnya, karena masih baru masuk Islam, belum sampai ilmu, ma'zur. Nah, tapi hukum asalnya Islam ini sudah selesai. Seperti itu. Ini riwayat yang sahih, bukan berasal dari Umar bin Khattab. Riwayat ini dari Umar bin Khattab, sanadnya munqati', terputus. Yang sahih, riwayat ini berasal dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, qala wa dhalika anna sunnata wal jama'ah qad ahkama amraddin kullahu wa tabayyana linnas fa'ala an-nas al-ittiba'. Nah, yang demikian ini kenapa? Kok sudah tidak ada udzur masalahnya ya? Kita tidak berbicara ta'yid orang per orang, kaum per kaum. Bisa jadi sebagian orang masih ma'zur. Nah, karena kejahilannya sudah berusaha mencari al-haq karena tempat yang jauh atau karena baru masuk Islam. Namun hukum asalnya selesai, Islam itu telah sempurna. Nah, Kenapa yang demikian ini? Karena sunnah wal jamaah ini telah betul-betul ahkama amruddin, betul-betul telah mengatur perkara agama semuanya. Enggak ada seluruh perkara pun kecuali agama ini telah mengaturnya. Bahkan sekarang apa sih coba? Antum sebut perkara apa saja? Coba. Yang di situ agama Islam tidak menjelaskan. Dan ini anak serius nih, tanya ke antum, ada enggak coba? Entah penjelasannya mujmal ataupun secara nas ataupun secara rinci, coba cari. Apa kira-kira? Ada enggak? Lawang kita bercanda saja, masalah candaan aja, itu sudah ada penjelasannya. Nah, bagaimana dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa kali bercanda dengan para sahabatnya. Di antaranya dengan seorang anak yang masih kecil, sahabat yang masih kecil bernama Abu Umair. Ya Abu Umair, mada fa'alan nughair? Nah, anak kecil dipanggil dengan kunyahnya. Apa yang dilakukan dengan nughair? Nughair ini nama burungnya dia. Datang seorang nenek bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di jannah nanti ada jiddah? Ada jeda, ada nenek di jannah? Enggak ada. Menangis nenek ini. Yang ada, perempuan ini nanti entah nenek-nenek atau tidak ketika di jannah kembali menjadi gadis. Akhirnya ketawa. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan du'abahnya. Tahu du'abah? Du'abah ini sendal gurau-nya. Nah. Begitu pula dengan para masyayikh kita. Sudah kisah yang ma'ruf ya. Bagaimana kisahnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Antum mungkin sebagian telah mendengar kisah tentang Syekh Albani dan Syekh bin Baz. Ya. Nah, Syekh Albani dilaporkan kepada Syekh bin Baz. Ya Syekh, itu Syekh Albani itu kalau nyetir ngebut. Nah, katanya Syekh bin Baz, gak boleh nyetir melebihi kecepatan. Nah, laporan lagi kepada Syekh Albani. Kata Syekh Albani, ini fatwanya orang yang gak tahu cara nyetir. Karena Syekh bin Baz buta. Syekh anak laporan ke Syekh bin Baz. Fadol. Kembali ke Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ketawa. Dijawab oleh Syekh bin Baz, ini fatwanya, yang artinya tadi yang sebenarnya Syekh Albani, fatwanya orang yang gak pernah bayar mahal dia. Al-Muhim. Hatta bercanda. Ada. Seperti itu. Wa syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ketika berkunjung ke Yaman, ketika itu ana dan salah seorang dari salah seorang Yamani datang menghadap ana berdua ingin menyampaikan beberapa permasalahan oleh tulabnya Syekh Ubaid. Syekh Ubaid seorang yang buta ya. Disebutkannya Syekh. Al-an qaddamakum wahid Indonesi wa wahid Yaman. Syekh di depan antum sekarang ini ada seorang Indonesia dari negeri Indonesia dan seorang Yamani. Dari Indonesia. Namanya Syekh Zawijuni. Dengar ada orang Indonesia. Wah. Nikahkan aku dong. Antum tahu Indonesia ini terkenal. Ini ceritanya. Padahal kalau kita ngelihat sesama kita ya aduh. Tapi ceritanya itu terkenal makruf. Ahsanul murabbiyat fil alam itu Indonesiat katanya. Ya, kadang dengar seperti ini GR-GR sedikit tapi enggak tahulah. Al-Muhim Syekh Ubaid gitu. Dengar Indonesia, ayo dong nikahkan aku dengan wanita Indonesia. Apa? Terkenalnya itu sebagai murabbiyat, pengasuh yang paling katanya seperti itu ceritanya. Dibandingkan negara dari negara-negara lain, orang Indonesia ini perempuan-perempuan Indonesia kalau mengasuh ini paling zen katanya. Muhim, ini contoh kecil. Bercanda ada, walaupun tentunya semuanya pada tempatnya. Apa coba perkara yang tidak ada dalam agama Islam ini? Semuanya ada. Loh ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Agamanya Rabbul Alamin, agamanya Zat Sang Pemilik Alam Semesta yang paling paham bagaimana mengatur. Ini agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya, tolong. Urusan pajak. Pemakainya enggak diketahui. Coba ntar. Kita beli kendaraan. Atau bagaimana tadi? Hah? Hukum pajak. Hukum pajak. Jelas dari para ulama. Doribah. Al-Muks. Hukum asalnya. Yang dimaksud dengan doribah atau al-Muks. Ada sesuatu kita jual beli. Itu ada minta kasarannya. Itu tadi ada pajaknya. Beli ini dengan orang, ada minta pajaknya. Ini memang perkara yang haram dalam Islam. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad tabat taubatan law taba biha sahibul muks lakafathu. Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasallam. Ketika ada seorang perempuan yang berzina, kemudian dirajam, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguh perempuan itu telah bertobat dengan taubat yang kalau seandainya pelaku pajak, penarik pajak, bertobat dengan tobatnya orang wanita ini, sungguh akan mencukupi. Artinya, biasanya kita mengetahui bahwa permasalahan pajak ini haram. Namun, disebutkan oleh para ulama, antum bisa enggak bayar pajak kemudian tidak dipermasalahkan? Dalam urusan-urusan antum, nyak motor, nyetir enak keluar kota ada razia santai, bisa? Mobil atau yang lainnya bisa nggak? Nah, selama nggak bisa maka jangan dilakukan. Nah, karena di situ ada makna munabadah, melawan, kontradiksi. Nah, akhirnya antum berisiko mendapatkan denda, risiko mendapatkan dan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah. Kalau mungkin enggak bayar pajak enggak ada diapa-apakan, ya alhamdulillah. Ada tapi enggak bayar pajak enggak diapa-apakan. Kalau ada, alhamdulillah. Hah? Nah. Nah, usah. Tapi kalau enggak, jangan. Kita melakukan ini, dosanya sudah. Urusannya nanti mereka, para penguasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan akhirnya di situ kita menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang akhirnya ada mana munabadah, yaitu itu tadi. Akhirnya menjadi poin dari pemerintah, ada catatan, kita dapat denda, bahkan mungkin bisa dipenjara dan yang lain. Kalau seperti ini risikonya jangan lakukan. Nah, baik. Di kampung. Kalau ternyata itu dipakai di kampung saja, katanya gitu. Kampungnya di mana sekarang? Coba sekarang. Karena ini intinya begini. Minimalnya akhirnya ketika melihat itu sukses, yang lainnya walah long fulan bisa santai. Akhirnya 1, 2, 3 semua akhirnya seperti itu. Ya. Apa iya semua orang bisa cuma putar-putar kampung? Nah, ya kita mungkin. Tapi yang lainnya meniru itu bisa. Tapi yang lainnya akhirnya dipakai keluar kampung, ke jalan raya. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa, ya kalau bisa alhamdulillah kita membantu mengurangi kezaliman atau kemaksiatan. Kalau bisa. Tapi kalau dikhawatirkan bahwa resiko fitness, sudahlah. Nah, urusannya kita itu hanya menjelaskan, urusan kita ini hanya menyampaikan selebihnya. Seperti itu. Baik, baru lagi. Nah, fadal Abu Miftah. Terkait apa? Partai politik? Antum keliru tanya di sini. Gimana partai politik itu? Oh, diisi dengan orang-orang jahil. Nah. Banyak yang beralasan seperti itu. Kalau kita tidak terjun di partai politik, maka partai politik itu diisi oleh orang-orang jahat, orang-orang kafir, seperti itu. Nah, kalau sekarang orangnya semua salafi, gimana? Gimana? Kalau kita dakwah nih, gencar dakwah. Ternyata sukses. Masih butuh partai? Ini yang pertama. Yang sebelumnya, kan ini sudah hukum-hukum Islam. Ini tadi kita sampai kepada mereka. Kita ini kalau atas nama Islam, ya sudah. Aturannya Islam ini, Islamnya siapa? Seperti itu. Kalau mereka berbicara bukan atas nama Islam, ya sudah. Tapi kalau mengaku Islam, Pak, Islam ini agama milik siapa? Oh, ini kalau mau diskusi dengan orang yang mencari al-haq tapi tersyubhat, itu harus ada apa namanya? Jadi poin-poin yang disepakati dulu, jangan langsung masuk kepada permasalahan. Sepakat enggak? Agama Islam ini agamanya Allah SWT. Bawakan dalilnya. Ala lillahi dinul khalis. Milik Allah SWT agama ini. Sepakat? Sepakat. Kalau agama Islam milik Allah, berarti yang berhak mengatur agama ini siapa? Nah, ini dulu sepakati. Allah dan Rasulnya sepakat, ya sudah. Allah mengatakan, sebutkan. Sunnahnya sebutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara kenyataan. Mana itu? Mana itu sekarang partai-partai yang mengklaim, kalau kita enggak masuk ke dalam politik nanti diisi. Yang terjadi, partai tersebut, orangnya terlibat korupsi. Zina. Ya apa ya? Dengan siapa itu waktu itu? Siapa? Fatona. Ahmad Fatona. Lihat. Aturan Islam juga gak bisa mereka terapkan. Nah, protokoler semuanya, ya tetap diikuti. Apa? Nah, kenyataannya mana sekarang? Nah, sehingga hujah tersebut terbantah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Fadhal. Tentang ibadah qalbiyah, nah. Karena apa? Kepada tasawuf. Lah, ibadah batinnya itu bagaimana? Kita harus tahu kembalikan ke definisi ibadah. Apa sih ibadah itu? ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini kan ibadah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, dari ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Ini ibadah. Baik. Kalau begitu, seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Ya kan? Kalau Allah enggak cinta, masa Allah memerintahkan? Kan seperti itu. Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Kita diperintah oleh Allah untuk apa? Bertawakal. Tawakal mah tempatnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut di mana tempatnya? Di mana? Abu Azam? Mana tanya ini? Di mana rasa takut? Di tangan, di mulut, di hati? Hati. Itulah ibadah hati. Ini salah satu contoh kecilnya. Husnuzon kepada Allah. Ya, zon ini hati. Nah, keyakinan semua itikad. Keyakinan bahwa Allah itu ada di atas langit. Keyakinan. Di mana tempatnya? Hati. Nah, orang berkeyakinan bahwa Allah ada di mana-mana, walaupun dia tidak melakukan perbuatan apa, tapi keyakinan seperti ini, kafir. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini ibadah hati. Baik. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.